Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Halaman 87, Bu ya. Pelajaran ke-15, iyalah. Ya. Halaman 86, dalam kotak itu sudah diterjemahkan semuanya lah. 86. Yang al-kalimatul jadidah. Sudah belum diterjemahkan? Ya. Sudah belum ya? Belum. 86 yang dalam kotak. Ulang. Ya udah. Al-kalimatul jadidah, kata-kata atau kosakata, kosakata yang baru. Jadi al-kalimatu itu jama' mu'annath salim. Ya, alif dan ta akhirnya, maka diterjemahkan dengan jama'. Al-hafidu ibnul ibni awi ibnul binti. Anaknya anak laki-laki. Kita punya anak laki-laki dan dia punya anak laki-laki. Ya, itu disebut dengan hafid atau cucu ya. Cucu maksudnya. Ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki. Atau ibnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan. Kita anak, kita punya anak perempuan. Nah, anak perempuan kita punya anak laki-laki, itu disebut dengan hafid, cucu artinya. Jamaknya, jamak taksirnya adalah hafadatun. Hafadatun atau ahfadun ya, boleh dua ya. Boleh hafadatun atau ahfadun. Ahfad. Memang terkadang jamak taksir itu boleh ada beberapa macam, bisa dua, bisa tiga. Ahfad. Al-kulliyah, jurusan, jamak taksirnya adalah afwan, jamak mu'annas salimnya kulliyatun. Kulliyatun, fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan. Kemudian sampingnya kulliyatut tibbi, jurusan kedokteran atau fakultas kedokteran. Tabib itu dokter. Kalau kedokteran, tibbun. Makanya ada kitab Ibnu Qayyim namanya Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi. Kemudian kulliyatus syariah, shinna pakai tasydid, kulliyatus syariah, jurusan syariah. Kemudian sampingnya kulliyatul handasah, jurusan arsitek atau apa bahasa di sininya? Sipil ya, yang bangunan-bangunan itu namanya apa? Teknik sipil ya. Kulliyatul Handasah, fakultas atau jurusan teknik sipil. Kulliyatut Tijarah, fakultas apa kemarin tijarah? Ya, ekonomi. Ah, ekonomi ya? Bisnis. Iya, bisnis, bukan ekonomi. Kalau ekonomi itu lupa ulunnya. Lupa. Iqtisad. Kalau ekonomi iqtisad. Bukan bisnis ya, beda. Kalau bisnis iqtisad. Iqtisad. Ekonomi, iktisad ya, tijarah, bisnis. Ad-dustur itu undang-undang atau konstitusi. Ad-dustur, undang-undang atau konstitusi ya. Aturan yang dibikin oleh manusia. Al-akhu, saudara laki-laki, jamaknya adalah ikhwatun atau ikhwanun, ada dua. ikhwatul iman, ikhwanul iman, ya, bisa saudara laki-laki. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ini adalah ungkapan sambutan. Kalau bahasa Indonesianya ya selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Intinya itu ungkapan penyambutan. Kalau diterjemahkan sama dengan selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-Yunan, negara Yunani. Yunani. Nasraniyun, seorang Nasrani. Seorang Nasrani atau seorang yang beragama Nasrani. Jadi Nasrani itu orangnya ya, Nasraniyun, seorang Nasrani. Jamaknya Nasoro, orang-orang Nasrani. Kemudian pelajaran ke-15 ini tentang, masih tentang domir ya. Pelajaran ke-15 ini tentang domirul mukhatab. Nah, jadi penggunaan domir mukhatab. Ada anta, anti, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, ya, ana tulis judul yang pelajaran ke-15 adalah domirul mukhatab. Kalau domir mukhatab ini menjadi mudhof ilaih, maka dia berubah. Anta menjadi ka, ya. Baik rumahmu, baitun kan rumah. Anta kamu menjadi baituka, bukan baitu anta ya. Jadi pelajaran ke-15 tentang domir mukhatab. Tentang domir mukhatab ya. Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada enam ya. Pertama anta, kedua antuma, ketiga antum. Kalau kada harokati, pian insyaallah tahu aja dah. Anti, nah, kemudian antuma, kemudian antunna. Antunna. Jadi domir ini tatkala dia menjadi mudhof ilaih atau dimasuki huruf jar, atasmu, ala kan atas, anta kamu menjadi alaika, berubah menjadi ka ya, ini menjadi ka kalau beridofat atau dimasuki huruf jar. Antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti menjadi ki, atasmu ala anti tetapi menjadi alaiki ya. Kemudian antuma menjadi kuma. Jadi kuma, antuma, muzakkar dan muannath itu sama. Kuma. Kemudian antunna, kunna. Ini kalau dia beridofat, kalimat yang kedua dalam idofat, atau dia dimasuki huruf jar. Contoh seperti rumahmu, baitun dan anta, maka menjadi baituka. Baituka. Darimu, min kan dari, mu anta menjadi minka. Kemudian antuma, rumah kalian berdua, menjadi baitukuma. Kemudian kalau min menjadi minkuma. Minkuma ya. Minkuma. Antum, rumah kalian, baitukum, bukan baitu antum ya. Baitukum, minkum, alaikum, minkum, bikum, huruf-huruf jar ya. kata sambung atau huruf jar. Kemudian ini rumah kamu, tapi seorang perempuan, baituki. Iyaka, nah itu sama iyaka, nak. Kak berarti kamu, baituka. Mingki. Kemudian baitukuma. Bai aming kuma. Kemudian bai tukunna. Tinggal kias aja ke isim-isim yang lain. Mobil kalian, sayyaratukum, atau sayyaratuka, sayyaratuki. Tinggal dikias ke isim-isim yang lain dan huruf-huruf jar yang lain. Mingkunna, nah, bikunna, alaikunna, ya, ankum, anka, itu huruf-huruf jar. Jadi pembahasan pertama di pelajaran ke-15 adalah tentang dhamir mukhatab. Ya, kita baca. Ada percakapan al-fatayat. Apa arti al-fatayat? Para pemudi. Mufradnya apa? Fatatun, ya, fatatun. Al-fatayat dan Zainab. Ya. Kata para pemudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mana ada dhamir mukhatabnya? Kum. Kenapa dia menjadi kum? Bukan antum. Karena apa? Karena dia dimasuki huruf jar. Alai, bukan alai antum, tetapi alaikum. Walaupun yang diberi salam seorang perempuan, yaitu Zainab, tetapi tetap sighatnya atau lafaznya salam itu adalah jamak mudzakkar, ya. Bukan diganti assalamualaiki, karena mukhatabnya seorang perempuan misalnya, kada. Tetap perempuankah, laki-laki kah, satu kah, dua kah, tua kah, muda kah, tetap dia lafaznya kalau salam adalah jamak mudzakkar. Assalamualaikum. Kenapa begitu? Ya, memang karena prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat seperti itu. Mengucapkan salam kepada seorang perempuan, alaikum, tetap alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan kepada kalian dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Kata Zainab menimpali, menjawab, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hi warahmatullahi? Allahnya harokatnya kasrah akhirnya, karena dia beridofat dengan rahmat. Sama seperti baitullahi, rahmatullahi. Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian man, bukan min, ya. Kenapa dibaca man? Karena ada tanda pertanyaan di akhirnya. Berarti man, dia adalah isim istifham, isim pertanyaan. Man antunna ya akhawatu. Siapa kalian, wahai saudari-saudari? Kenapa antunna, bukan man kunna? Kenapa? Karena dia tidak beridofat. Dia tersendiri, makanya dibacaan antunna. Man antunna ya akhwatu. Siapa kalian, wahai saudari-saudari? Ihdahunna, ihdahunna. Jadi ihda itu artinya adalah satu. Kalau itu terjemahkan salah satu dari mereka. Jadi sebelum dia beridofat, kan itu beridofat dengan hunna. Dia seperti ini. Nah, ihda. Ihda. Tetapi kalau dia beridofat dengan kalimat lain, maka berubah menjadi alif. Ini kan dibaca alif, ihda. Tetapi penulisannya seperti ya, tetapi dibaca alif. Makanya kalau dia beridofat, maka berubah menjadi alif. Nah, ihda hunna. seperti ini karena dia beridofat. Salah seorang dari mereka menjawab, nah sudah belum ini? Keras perasaan sudah? Sudah ya? Yang mana ya yang belum? Halaman berapa? 88 sudah belum? Belum percakapannya? Oh, belum selesai sampai mana? Kita ulang dari awal aja. Ihdahunna, salah seorang dari mereka menjawab, nahnu banatu syaikhi Abbasin, ya. Kami adalah anak-anak perempuan Syekh Abbas. Kami ini anaknya Syekh Abbas. Kemudian kata Zainab, ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, selamat datang. Ummu, nah di sini ada apa, dhamir mukhatab yang beridofat. Ummu kunna ustadzati kaifahaluha. Ibu kalian, nah bukan ummu antunna ya. Karena dia beridofat maka menjadi kunna. Ummu kunna ustadzati kaifahaluha. Ibu kalian ustazahku. Bagaimana keadaannya? Salah seorang dari mereka menjawab, hiya bi khairin walhamdulillahi. Dia baik-baik saja. Walhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Zainab bertanya lagi, aina hiyal ana? Aina hiyal ana? Di mana dia sekarang? Dia di sini dia siapa? Ibu kalian. Di mana dia sekarang? Aina itu isim istifham dan dia mabni, tidak berubah-ubah akhirnya. Tidak dibaca ainu, tidak dibaca aini, ya. Sekalipun dimasuki huruf jar, dari mana kamu, min aina. Nah, tetap aina karena dia mabni. Mabni itu akhir dari lafaz sebuah kalimat, tidak berubah-ubah, tetap fathah aina. Aina hiyal ana, di mana dia sekarang. Al ana itu zorof, ya. Zorof zaman apa makan? Sekarang. Zarab zaman, waktu. Kalimat yang menunjukkan waktu. Di mana dia sekarang? Kemudian ihdahunna, salah seorang dari mereka menjawab, hiyal ana fir riyadi. Dia sekarang di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Zainab bertanya lagi, mata dhahabat? Nah, mata dhahabat. Kapan dia pergi? Kan dia sudah ke Riyadh. Maka pertanyaannya adalah fi'il madhi. Kapan dia perginya? Ya. Kemudian kata salah seorang mereka menjawab, dhahabat qabla usbu'. Dia pergi sebelum satu minggu. Kalau bahasa Banjarnya apa? Sudah seminggu sidin tulak. Dia pergi sebelum seminggu. Artinya seminggu yang lalu sudah berangkat. Kata Zainab, man dhahaba ma'aha. Siapa yang pergi bersamanya? Ma'a itu artinya bersama. Dan dia adalah zorof, kalimat yang menunjukkan tempat atau waktu. Di sini adalah tempat. Siapa yang bersamanya? Ya, jadi ma'a itu termasuk mabni, ya, tidak berubah harokatnya. Ma'a bukan dibaca ma'u atau ma'i, ya, zorof sama seperti al-ana. Kemudian ihdahunna, salah seorang dari mereka menjawab, zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Pergi bersamanya saudara kami Ibrahim. Zainab bertanya, kaifa halukunna? Nah, di sini ada dhamir mukhatab. Bagaimana keadaan mereka? Ya, bagaimana keadaan mereka? Jadi mereka di sini mereka laki-laki perempuan? Perempuan, ya. Kunna. Bukan kaifa halu antunna, tapi kunna, karena dia bergabung bersandar dengan kalimat hal. Ihdahunna, salah seorang mereka menjawab, nahnu bi khairin walhamdulillah, kami baik-baik saja dan alhamdulillah. Halukunna, bagaimana keadaan kalian, ya bukan mereka ya, bagaimana keadaan kalian. Kami baik-baik saja alhamdulillah. Kemudian Zainab bertanya lagi, fi ayyi madrasatin antunna, semoga masih ingat kalimat ayyu, di madrasah apa kalian, ya, di sekolahan apa kalian. Jadi ayyu itu adalah pertanyaan, kalau dimasuki fi maka menjadi fi ayyi, ya. Contoh misalnya fi ayy masjid tusalli, ya, salat di masjid apa kamu salat, fi ayyi, di sekolahan apa kamu mendaftar, maka menggunakan ay ayyu. Kalau dimasuki huruf jar maka menjadi ay ayyi. Di sekolah apa kalian, ya. Kemudian salah seorang mereka menjawab, nahnu fil madrasatil mutawassithati, kami di sekolah menengah, ya. Berarti SMP, ya. Ya, SMP atau SMA, ya, mutawassithah. SMP. Sekolah menengah. Zainab bertanya lagi, matakh, nah, bukan mataikh, ya. Matakh tibarukunna, kapan ujian kalian atau ulangan atau ujian kalian, ikhtibar ujian, ya. Jadi kalimat ikhtibar itu alifnya alif wasol, bukan hamzah kotok, ya. Masih ingat, ya, ada istilah namanya alif atau hamzah wasol dan ada hamzah kotok. Jadi kalau hamzah kotok di semua keadaan dia dibaca alifnya, hamzahnya, tetapi kalau wasol di awal kalimat dia dibaca, tapi tatkala berada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Adapun kaidahnya, ya, ini disorof, ya. Jadi kalau misalnya thulatsi mazid, ulun sebutkan, kalau thulatsi mazid fi'il madinya tiga huruf asli dan ada tambahan, maka selain wazan af'ala yuf'ilu, sisanya hamzah wasol. Sisanya hamzah wasol. Seperti ikhtibar itu masdar dari kalimat ikhtabara yakhtabiru, timbangan ifta'ala yafta'ilu. Maka ifta'ala itu hamzahnya hamzah wasol. Nah, semuanya ifta'ala, kemudian masdarnya, kemudian apalagi fi'il madinya majhul ma'ruf dan masdarnya, maka dia adalah hamzah wasol, ya. Kemudian kapan ujian kalian, dijawab ikhtibaruna. Nah, di awal kalimat makanya dibaca ikhtibaruna. Ikhtibaruna ba'da syahr, ujian kami setelah sebulan lagi buhayjar. Artinya apa? Ujian kami setelah sebulan, imbah sebulan baru ujian. Kemudian Zainab bertanya lagi, adzahabatunna ilal madrasatil yauma, adzahabatunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini. Al yauma artinya hari ini, dan dia termasuk zorof, kalimat yang menunjukkan waktu, dan dia fathah, seperti al ana, ma'a, al-yawma, nah, akhirnya berbaris fathah. Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Dijawab, na'am, ya, kami telah pergi dan kami telah kembali atau bulik, ya. Kemudian baru tamarinu, latihan. Sudah belum latihannya? Belum. Ada berapa di sana? 5 adalah? 8. Masih libur KSD, berarti libur juga bahasa Arabnya sebagian. Yang dari ibu-ibu SD banyak lah, yang 4 masih. Hah? Tinggal dikit, ada berguguran, ya. Terus kenapa yang sisanya banyak yang kada turun? Masih safar kah? Oh ada cara. Hari ini apa? Sabtu lah. Ya udah. Tamarin latihan ya. Nah, ini kan pertanyaan. Tinggal pian menjawab, terserah yang penting jawabannya jujur atau benar. Ya. Terserah yang penting jawabannya jujur. Ya, silakan. Apa namanya? Dari mana? Dari depan aja depan sebelah kanan ya. Depan sebelah kanan. Nomor 4. Pian baca, terjemahkan, kemudian jawab, terjemahkan jawabannya. Nomor 4. Aina aku kunna. Artinya apa? Di mana saudaramu, saudara kalian? Kalian ini laki-laki perempuan? Perempuan. Ya, jawabannya? Terserah mau di mana, yang penting jawabannya jujur. Huwa fil masjidi. Artinya apa huwa fil masjid? Dia di masjid. Ya, huwa fil masjid, benar. Dia di masjid. Jadi seakan-akan kita pian banyak ya. Ada seorang yang bertanya, di mana saudara bubuhan pian? Maka pian jawab huwa fil masjid, dia di masjid. Kalau diganti Bu ya dengan saudari kalian. Nah, bagaimana Bu? Di mana saudari kalian? Aina. Ya. Pian ajak mengiau orang apa biasanya? Ukhtukunna. Nah, jawabannya apa? Hiya fil baiti. Ya, hiya fil baiti, ya. Nomor 2. Aina ummu kunna? Ya, artinya di mana ibu kalian? Ya. Hiya fil baiti. Hiya fil baiti. Kalau diganti paman dari pihak abah. Nah, apa bahasa Arabnya? Di mana paman kalian? Apa paman? Aina ummu kunna? Ya. Baca aina. Aina ammu kunna? Aina, yang jelas aina. Aina ammu kunna? Nah, jawabannya huwa fil masjid. Ya, huwa fil masjid. Karena ammun lakilah, laki huwa fil masjid. Harus ada pertanyaan tambahan, karena pian bisa buka kamus kan, ulun tambah yang lain. Nomor 3. Ya, silakan. Aina baitu kunna? Artinya di mana rumah kalian? Ya. Apa jawabannya? Baituna. Ya, bisa baituna. Baituna qaribun minal masjidi. Ya, rumah kami dekat dari masjid. Kalau diganti dengan di mana mobil kalian? Aina sayyaratu kunna? Ya. Terus kayak tadi. Aduh, tunggu Ustaz. Mobil kami. Nah, tinggal tambah nak di ujungnya, Bu. Di jalan apa? Ya. Saya rotuna. Ya. Fi sari'i. Ya, fish. Fis sari'i. Ya, saya rotuna fish syari. Mobil kami di jalan, ya. Berarti parkirnya di tengah jalan pula. Fi syari, ya. Nomor 5. Aina. Ya, aina. Madrasatul kunna. Ya, artinya di mana sekolah kalian? Ya. Jawabannya madrasatuna. Ya. Fi di mana? Madrasah kami dekat dari pasar, bisa. Madrasah kami di belakang masjid, bisa. Depan masjid, bisa. Madrasatuna. Ya. Amamal masjid. Ya, artinya sekolah kami di depan masjid. Nah, bagaimana kalau diganti Di mana sekolahmu? Mu di sini seorang laki-laki. Aina madrasatuka. Ya, jawabannya kayak tadi. Bukan, jawabannya beda. Berarti kan seorang laki-laki, bukan kami lagi tapi aku. Nah, sekolahanku di mana? Madrasati. Ya. Amamal masjidi. Ya. Kemudian nomor satu. Man antuna? Ya. Jawabannya? Nahnu kami. Oh. Ya. Madros. Siapa kalian? Lalu pian jawab kami adalah siapa kami? Nah. Nahnu ustazah. Gimana? Ustazah. Kalau ustazah belum benar. Nahnu jamak. Ustazah harus dijamakkan juga. Kalau ustazatun itu seorang ustazah, enggak bisa. Nahnunya jamak, maka pasangannya juga harus jamak. Nahnu banyak, maka ustazahnya dibanyakkan. Nah, gimana yang benar? Nahnu asatizatun. Asatizatun. Kalau asatizah itu jamak dari ustaz laki-laki. Kalau ustazah tinggal tambah alif dan ta, jamak muannats salim. Nah, gimana jadinya? Ustazatun. Iya, nahnu nahnu ustazatun. Iya, nahnu ustazatun ya. Gimana kalau diganti menjadi siapa kamu tapi seorang perempuan? Gimana, Bu? Siapa kamu? Nah, tapi kamunya untuk seorang perempuan. Man man kamu bahasa Arabnya apa kamu? Seorang perempuan. Anti. Ya. Man anti, jawabannya. Man anti. Nah, jawabannya aku adalah ana, ya. Ana ustazah. Ya, ana ustazah. Iya. Nomor 4. Sudah Ustaz nomor 4. Sudah nomor 6. Azhabtuna ilal madras. Bukan. Apa? A itu apa namanya? Istifham, pertanyaan. Kemudian setelahnya fi'il madhi. Dzalnya tidak mungkin sukun. Kayak sama kayak di atas yang Zainab itu. Nah, azhab. Ya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabtunna. Azhab. A dulu baru zahabtunna. Nah. Azhabtunna. Ya. Ilal madrasatil al-yawma. Jangan dibaca al-yawma tapi disambung. Madrasatil yawma. Ya, artinya apa? Siapa? Bukan apa. Siapa, apakah? Apakah? Ya. Apakah siapa? Apakah kalian pergi ke sekolah telah pergi. Hari ini? Apakah? Ya. Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Ya, jawabannya. Jawabannya tidak. Kami gimana, Bu? Tidak, la. Kami tidak pergi. Gimana? La nahnu. La. Tidak apa? Tidak pergi. Lam. Lam. Nal. Hab. Lam nadhhab. Lam nadhhab. Ya. Ilal madrasatil yaum. Ya. Diganti na'am bagaimana? Kalau diganti na'am. Ya, kami telah pergi ke madrasah. Na'am zahabna. Ya. Ilal madrasatil yaum. Ya. Nomor 2. Nah, ini perintahnya adalah an-nithil mub. Perhatikan harokatnya. An-nithil mubtada'a. An-nithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. An-nithil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati. Anis muannaskan. Perintahnya adalah memuannaskan yang mudzakkar, ya. Mubtada, isim yang berada di awal kalimat. Biar pian nyaman memahami, mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Walaupun itu kurang maknanya, tetapi biar pian paham cepat. Mubtada bisa pian tulis isim yang berada di awal kalimat. Muannaskan mubtada di setiap dari jumlah-jumlah berikut. Atiyah berikut. Jumal itu jamak dari jumlah. Jumlatun itu mufrad, jamaknya, jamak taksirnya jumalun, ya. Dari jumlah-jumlah berikut. Contohnya, a'antum tullabun. Antum mudzakkarkah muannas? Mudzakkar. Maka antumnya diubah menjadi muannas. Menjadi antunna. Sampingnya ada antunna. Tullabun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Talib itu seorang siswa. Tullab beberapa siswa. Siswa bukan siswi, ya. Siswi talibatun. Tinggal tambah tak marbutoh. Jamaknya talibatun. Jadi dirubah antara mubtadanya dan pasangannya. Antum diganti maka menjadi antunna. Tullabun menjadi talibatun, ya. Jadi perintahnya adalah memuannaskan yang mudzakkar. Dua kalimat. Contohnya adalah a'antum, a'antum, a'antum ta'atullabun, ya. A'antum tullabun. Ini, nah, ini mudzakkar. Antum kan kalian, tapi untuk laki-laki. Tullabun para siswa, ini juga laki-laki. Tullab ini jamak dari talib, seorang siswa. Talib seorang siswa. Karena ini jamak laki-laki, maka ini juga jamak pasangannya jamak laki-laki. Maka dirubah menjadi a'antunna, kalian untuk perempuan. A'antunna. Kemudian siswi talibah, talibatun jamaknya talibatun. Talibatun. Mufradnya adalah jamak dari kalimat talibatun. Nah. Jadi perintahnya memuannaskan yang mudzakkar. Nomor gilirannya nomor 3. Hamidnya enggak usah dijamakkan, ya. A'antum ikhwatun ikhwatu hamidin. Ya. Jamakkan. Jadi muannaskan. Ya, silakan muannaskan. A'antunna akhwatun. Bukan. Akhwat. Bukan. Ikhwatu itu kan, oh iya, benar-benar. Ulun yang tersalah. A'an, coba ulang a'antunna. A'antunna akhwatu hamidin. Iya. Artinya apa, Bu? Pertanyaannya artinya dulu apa? Pertanyaannya apakah apakah mereka kalian. Apakah kalian saudaranya Hamid? Ya, saudara-saudara. Saudara-saudaranya Hamid. Diganti muannas menjadi a'antunna akhwatu Hamidin. Ya, terjemahnya. Apakah kalian saudari-saudarinya Hamid? Ya, saudari-saudarinya Hamid. Nomor 2. A'antum atibba'u? Ya, artinya apakah kalian para dokter? Ya. Dimuannaskan. A'antunna tabibatun. Ya, artinya apakah kalian para dokter, ibu dokter? Ibu, ya, ibu dok, dokter atau dokter perempuan. Kemudian nomor 4. Antum muslimun. Ya. Artinya apa? Apakah kalian apakah kalian muslim? Ya, apakah kalian kaum muslim? Kaum muslim, ya. Muslimin. Ya, antunna muslimatun. Ya, artinya apakah kalian kaum muslimah? Ya, muslimah. Maksudnya perempuan. Nomor satu. Antum mudarrisuna. Artinya apakah kalian para guru? Bapak guru bisa. Ya, bapak guru. Ya. Muannasnya? Antunna mudarrisatun. Ya. Apakah kalian para ibu guru? Ya. Nomor 6. Antum abnaul mudiri. Ya. Apakah kalian anak-anaknya anak-anak laki-lakinya mudir? Jawabannya antunna banatul mudiri. Ya. Apakah kalian anak-anak perempuannya mudir? Ya. Nomor 5. Antum a'mamu Mahmudin. Ya. Apakah kalian paman-paman Mahmud? Ya. Dimuannaskan? Antunna. Ya, gimana? Muannasnya? A'matul. Bukan. Di jamak muannas salimkan. Ammatun. Ya, ammatun. Ammatun. Ya. Tapi tanpa tanwin karena dia beridhofat kalimat pertama. A'antunna ammatu Mahmudin. Ya, ammatu Mahmudin. Ya. Terakhir nomor 7. Antum apa tuh? A-nya panjang. Antum abau. Abau. Nomor 7 ya? Nomor 7. Oh, salah baca. Nomor 6 sudah. Antum abau. Abaul. Bukan, itu syamsiyah. Dibaca tasydid to-nya. Abaut. Ya. Tulabi. Tulabi. Ya, artinya apakah kalian bapaknya? Jamak. Bapak-bapaknya. Siswa? Para siswa. Para siswa. Ya, jawabannya dimuannaskan menjadi ibu-ibu. Antunna ummahatut tulabi. Ya, ummahatut tulabi. Ini kan di buku, ulun bikin sendiri. Gilirannya. Langsung muannaskan ya. Ulun menyebutkan mudzakkar, pian menyebutkan muannas. A'an kadang dulu nah. Profesi. Oh ya. A'antum tujarun. Nah. A'antunna. Ya. Pedagang perempuan tapi jamak. Para pedagang perempuan. Kan pedagang perempuan mufradnya tajiratun. Tinggal pian jamak muannas salimkan alif dan ta. A'antunna tujaratun. Bukan. Kan tajiroh. Tajiratun. Ya, antunna tajiratun. Rohnya panjang ya, tajiratun. Kalau seorang pedagang perempuan tajiratun. Kalau banyak tajiratun. Ya. Kemudian apa lagi yuk? Ibnun banget. Jadat memikir dulu nah. Yang mudah. Guru, pedagang. apakah kalian para a'antum rijalun, a'antum rijalun, apakah kalian para laki-laki? Berarti pian jawab apakah kalian para perempuan. Nah, apa a'antunna nisa'u, pakai tanwin nisa'un, ya a'antunna nisa'un, nisa'un. Dokter, arsitek ya. A'antum muhandisuna. A'antunna muhandisatun. Ya, muhandisatun. Kemudian agak susah ya. Sengaja susah. Pengendara, pelajar perempuan sudah, guru sudah. Apalagi yang belum? Imam, enggak ada imam perempuan ya. Perawat, oh iya bisa perawat. A'antum mumarriduna. Nah, gimana yang perawat perempuan? Kalau mumarriduna para perawat laki-laki. Ya. A'antum mumarriduna. Ganti apakah kalian para perempuan, para perawat perempuan? A'antunna mumarridatun. Ya, mumarridatun. Kalau mumarridun perawat laki-laki, mumarridatun perawat perempuan. Kalau jamaknya laki-laki tadi mumarriduna. Kalau yang muannas mumarridatun. A'antum mu'minuna. Itu sering diucapkan, dibaca doa ya. A'antum mu'minatun. Tumnya diganti. A'antunna mu'minatun. Nah, mu'minatun. Itu mu'minatun mufradnya satunya. Jamaknya mu'minatun. Terakhir. Apakah kalian apakah kalian orang Banjar? A'antum Banjari, Banjariyuna. Kalau para perempuan Banjar gimana? Tinggal alif dan ta kayak tadi juga. Banjariyah, seorang perempuan Banjar. Nah, kalau banyak gimana? A'antunna, a'antunna Banjariyatun. Ya, Banjariyatun, ya. Kemudian latihan nomor 3. Hawwilid dhamira. Hawwilid dhamira fi kullin minal jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Hawwilid dhamira, pindahlah dhamir atau rubahlah dhamir. Fi kullin, di setiap minal jumalil atiyati, dari jumlah-jumlah berikut kama huwa, sebagaimana muwaddah dijelaskan, sebagaimana dijelaskan fil mithali, di contoh. Perhatikan misal contohnya. Jadi ada perubahan, ada kum diganti kunna, ikhwan diganti akhwat ya. Jadi kum mudzakkar, ikhwan mudzakkar, kemudian diganti muannas, mirip kayak tadi ya. Aina baitu, jadi yang dirubah adalah kum, domir kum, kemudian setelah ya nida, ya panggilan, huruf panggilan. Itu yang dirubah cuma dua. Aina baitukum ya ikhwanu, tanpa tanwin ya karena dimasuki ya. Aina baitukum ya ikhwanu, di mana rumah kalian wahai ikhwan, wahai saudara-saudara? Dijawab di muannaskan. Aina baitukunna ya akhwatu, di mana rumah kalian wahai para akhwat, para saudari-saudari? Jadi yang dirubah adalah domir dan kalimat setelah ya, yaitu namanya harfu nida, huruf panggilan. Setelahnya dinamakan munada, yang dipanggil. Itu istilah ya. tadi. Ya ikhwan, ya ikhwanu. Nah, asalnya kan pakai tanwin ikhwanun, pakai tanwin. Tetapi dimasuki ya, maka dia tidak pakai tanwin, tidak pakai tanwinnya. Selama setelah ya ini kalimatnya bukan beridofat. Kalau beridofat dia fathah. Ini kalimatnya tidak beridofat, maka dia tidak bertanwin dan dommah. Jadi setelah ya huruf nida itu tidak bertanwin dan dommah selama kalimatnya adalah tidak beridofat. Nah kalau beridofat, setelah ya beridofat seperti Abdullah, maka dia fathah. Ya Abdullah. Nah itu kalian perhatikan ya. Ya Rasulullah. Kadang mungkin ya Rasulullah salah. Ya Rasulullah. Karena Rasul beridofat dengan Allah. Setelah ya kalimatnya beridofat, maka dibaca fathah kalimat yang pertama. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ba-nya fathah semua. Ba, la, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi ya Allah. Karena setelah ya dia beridofat. Kalau setelah ya tidak beridofat, maka dia tidak bertanwin dan dommah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Apalagi ya Safiyallah, ya Habibar Rahman. Ya banyaklah. Itu pembahasan istighosah ya. Istighosah syirik itu seperti itu contohnya. Kemudian mana tadi? Ya. Jadi intinya adalah ya ikhwanu, yaitu namanya huruf nida, harfu nida ya, huruf panggilan, maka setelahnya namanya tadi apa? Munada. Namanya ini huruf nida, harfu nida. Itu miring-miring, harfu nida. Yang setelahnya ini namanya munada, al-munada, yang dipanggil. Al-munada, yang dipanggil. Ya, silahkan dijawab gilirannya dari bawah nomor 6. Fi ayyi syahrin ihtibarukum ya. Ya ikhwanu. Jadi seandainya sebelum alif, apa namanya, sebelum alif wasal ada tanwin, maka dia bacanya ada tambahan nun. Fi ayyi syahrin ya. Nah, fi ayyi syahrin ihtiya tibarukum ya ikhwanu. Ya. Artinya apa? Pada di, bisa di bulan apa? Di bulan apa ujian kalian? Kalian ujian. Ya. Ujian kalian sama aja. Wahai saudara-saudara. Wahai saudara-saudara ya. Laki-laki. Ya, kemudian diganti menjadi mu'annatsukum dan ikhwannya. Fi ayyi syahrin ihtibarukunna ya, ya ahwatu. Ya, artinya di bulan apa ujian kalian wahai saudara-saudara perempuan. Ya. Ya, jadi ana ulang. Jadi memang ada cara membaca kalau sebelum alif wasol ada tanwin. Setelah azan itu apa? Apa doanya setelah azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil. Nah, ati muhammadan alwasilah kan? Tapi dibaca ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqam mahmudanil. Nah, itu sama. Kenapa ada tambahan ni? Karena sebelum alif wasol ada tanwin, maka ada tambahan ni. Ati itu fi'il amar. Ati Muhammadan. Nah, pakai tanwin. Al wasilah. Al wasi. Mana alif wasalnya? Ini. Jadi semua alif lam itu, al qamar, asyamsu, itu alifnya alif wasal. Karena berada di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Jadi bagaimana bacaannya? Sebelum alif ada tanwin, maka ada tambahan nun kasrah. Dan dia tidak dibaca tanwin lagi. Ati Muhammadanil wasilatah. Kemudian apa setelahnya? Lama rabbah hadidang atamah. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladina. Mahmudan alladhi. Nah, ini sama. Mahmudan. Nah, karena ini alif lam, a-nya ini alif wasol, sebelumnya tanwin, maka ada tambahan nun. Mahmudanil ladhi wa'attah. Mahmudanil ladhi. Jadi syahri, syahri, apa tadi? Fi ayy syahri nih. Fi ayy syahri nih. Ri-nya tanpa tanwin lagi, karena ada nun kasrah tadi. Tetapi apa namanya dia kalau tanpa nunnya ada tanwinnya. Fi ayy syahri nih tiba rukum ya ikhwan. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ya, silakan. Ahaza ummukum. Am. Ay, salah. Aman, bukan. Ummukum. Iya, bukan um. Um itu ibu. Ahaza ummukum ya ikhwan. Ya ikhwanu. Iya. Apa tadi ya? A. Ingat A itu apakah? A apakah? Nah. Ahaza. Enggak. A. Tadi ammatu. Terjemahnya dulu apa nomor 4? Apakah itu pam ini. Apakah ini paman-paman kalian? Bukan, mufrad dia. Amun itu mufrad satu, bukan paman-paman. Apakah ini? Apakah ini paman kalian ya? Wahai ikhwan. Ya, wahai saudara-saudara. Saudara-saudara. Kalau hadza itu ya orang ini ya. Karena dia setelahnya adalah manusia ya. Apakah orang ini paman kalian? Hmm. Kalau misalnya benda mati baru apakah ini ya. Apakah tetapi ini? Kalau manusia terjemahnya bagus adalah orang. Apakah orang ini paman kalian wahai saudara-saudara? Nah, jawabannya gimana? Ahadha ammatukum ya ikhwan. Yang dirubah cuma kum dan ikhwan. Kalau diganti ammatun maka hadanya berganti juga. Aja pian ganti menjadi perempuan. Maka hadanya isim isyaratnya juga perempuan muannats. Nah, ayo gimana? Bagus tuh. Apakah ini acil kalian wahai saudari-saudari? Nah. Berarti banyak yang dirubah, isim isyaratnya dirubah. Iya. Iya. Gimana? Ahadza. Nah, salah. Hadanya dirubah, hada itu muzakkar di sini. Muannatsnya apa? Nah, itu udah lama itu tentang isim isyarat. Iya, ahadhihi. Tinggal tambah tak marbutoh, harokatnya sama. Ahadhihi amma. Mu'annath. Jama' mu'annath menjadi apa? Ammatukum. Kunna. Kunna. Ya. Kunna. Ya ikhwan. Ya. Dirubah lagi menjadi mu'annath. Semuanya. Semuanya mu'annath. Ya. Karena kan yang memilih. Bagus. Supaya merojah yang lalu. Gimana bu? Ahazi. Ya. Ahazi. Amma. Nah, kan salah lagi. Acil. Ya. Amun kan paman, bibi. Ammatukunna. Ya. Ya akhwat. Ya, ya akhwatu. Ya akhwatu. Ya, jadi kho-nya fathah ya, akhwatu. Ya. Akhwat. Ya akhwatu. Artinya ya, apa, Bu? Apakah itu orang ini? Ya. Bibi kalian ya saudari. Saudariku. Ya, ya saudariku. Ya saudari-saudari saja ya, saudari-saudari. Ya, saudari. Jadi ya itu artinya wahai ya. Ya artinya wahai. Nomor 2. Silakan. Aina madrasatukum ya ikhwanu? Ya. Aina madrasat tukunna ya akhawatu ya ya akhawati ya artinya di mana para pelajar bukan madrasah itu sekolah ya. Kalian wahai saudari-saudariku wahai saudari-saudari saja ya wahai saudari-saudari ya cukup nomor 3 mata disambung mata tiba ya. Rukum ya ikhwanu ya mata tiba rukunna ya akhwatu ya artinya kapan ujian kalian wahai saudara-saudara kapan ujian kalian wahai saudari-saudari? Ya, nomor 1. Aina ahukum ya ikhwanu? Diganti saudari ya. Aku diganti itu kan aku itu saudara diganti saudari. Aina ukhtukunna ya akhawatu? Ya, artinya? Artinya Di mana saudari kalian ya saudari-saudari? Wahai saudari. Wahai saudari-saudari. Ya, wahai saudari. Masih yang ini tapi ulun ganti. Ya tanpa ada di buku ya. Jadi kan kada kau buka kamus karena ulun yang membikin. Nomor 1 gilirannya nomor 1. Kelima belum? Oh iya nomor 5. Abaitukum qaribun ya ikhwanu Abaitukunna qaribun ya akhwatu Ya, artinya apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Ya. Gilirannya nomor 1 masih nomor 1 tapi diganti apakah di mana saudari kami para siswa di mana saudari kami wahai para siswa gilirannya siapa di mana aina akhuna ya tul saudari ini saudara. Ukhtuna ya. Apa tadi? Wahai siswa-siswa. Aina ukhtuna ya tullab. Tunya enggak panjang. Aina. Aina. Ukhtuna. Ya tullab. Ya, ya. Tullabu ya. Aina ukhtuna ya tullabu ya. Nomor 2. Di mana mobilku wahai abahku? Kehilangan mobil. Di mana mobilku wahai ayahku? Aina sayyarati ya abi. Ya, karena ada ya, ada aku ya, maka dia pakai ya. Wahai ayahku ya abi ya. Nomor 3. Kapan ujianmu tapi mu seorang perempuan ya. Kapan ujianmu wahai anak perempuanku? Kapan ujian ikam unak? Nah. Matah tiba ruki. Ya. Ya binti. Ya, matah tiba ruki ya binti. Nomor 4. Apakah ini mobilku? Apakah ini mobilku wahai pamanku? Paman dari pihak Abah. Apakah ini mobilku wahai pamanku? Ahadza sayyarati. Salah. Sayyaroh muannas. Ahazihi sayyarati ya ami. Ya. Nomor 5. Apakah rumah-rumah kita, rumahnya dijamakkan ya, apakah rumah-rumah kami jauh wahai ustad, bukan ustadku ya, wahai ustad, apakah rumah-rumah kami jauh wahai ustad? Abuyutuna tanpa tanwin, coba ulang. Tanpa tasdid, afwan, tanpa tasdid tunnanya. Kan apakah rumah-rumah kami? Ya. Coba diulang. Tanpa tunna enggak? Tuna saja. Gimana yang benar? Abuyutuna. Jauh apa jauh? Ba'idun. Ba'idun. Ya. Ya. Ustazi. Ustaz, wahai ustaz saja tanpa ustazku. Ya, ustaz. Ustazu ya. Ya ustazu. Nah, coba ulang. Abuyu. Abuyu tuna. Ya. Ba'idun ya ustazu. Ya. Abuyu tuna ba'idun ya ustaz. Nomor 6. Di tahun apa? Tahun bahasa Arabnya apa? Sanah, sanatun ya itu tahun. Tinggal syahrinnya diganti sanatin, tahun. Di tahun apa ujian kamu laki-laki ya, wahai Muhammad, di tahun apa, pada tahun apa ujianmu wahai Muhammad? Asanatu harus ada ayinya. Fi ayi sanatu, bukan tanwin kasrah. Karena dia mudhaf ilaih kalimat yang kedua, maka dia harus kasrah. Fi ayi sanatin. Ya. Tapi fi ayi sanatini tibarukum tibaruka. Nah, ya. Ya. Muhammad. Muhammad. Pak Duda dia apa? Ya Muhammad. Muhammadu. Ya, ya Muhammadu. Fi ayi sanatini tibaruka ya Muhammad. Madu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ada ustaz yang tamrin pertama tadi. Yang mana? Tamrin yang pertama. Yang mana, yuk? Ya, yang pertama itu yang jawabannya la itu tadi loh, ustaz. Itu bentuknya kayak gimana ya? Apa pertanyaannya? Nomor 6 itu yang azabna, azabatunna. Azhabatunna itu loh. Nomor 6 tamrin 1. Iya, kenapa? Itu kalau jawabannya la itu gimana jadi kalimat selanjutnya? Adhahabtunna ilal madrasatil yauma. La bisa lam nadhab atau madhahabna. Jadi boleh menggunakan madi atau mudhari. Jawabannya la kan tidak. Baru kami tidak pergi ke sekolah hari ini. Nah, boleh menggunakan fi'il mudhari lam nadhab. La lam nadhab. Ini kalau kita belajar nahu namanya amil jazam. Huruf jazam. Maka setelahnya fi'il mudhari harus disukunkan. Harus disukunkan. Di Al-Quran banyak lam yalid. Lam yalid. Dalnya sukun. Walam yu lad. Sukun lagi. Karena dimasuki lam. La lam nadhab ilan madrasah yaum. atau menggunakan fi'il madi bisa la, ma. Nah, tapi ma bukan lam lagi. Karena lam ini harus masuk ke fi'il mudhari saja, tidak boleh masuk ke fi'il madi. Jadi kalau menggunakan fi'il madi, la ma zahabna, bukan lam zahabna, enggak bisa. Karena lam khusus masuk ke fi'il mudhari. Ma zahabna ilal madrasatil yauma. Atau boleh yang ketiga, menggunakan fi'il mudhari tapi hurufnya ma, boleh. La ma nadhhab, ma nadhhabu ilal madrasatil yaum. Tetapi kalau menggunakan lam, maka dia khusus masuk ke fi'il mudhari. Kalau ma boleh ke fi'il madi, boleh ke fi'il mudhari, dan dia tidak menjazamkan setelahnya. Ma nadhhabu, ma naqulu. Nah, tidaklah kami mengatakan. Di dalam Al-Quran ada. Jadi boleh lam nadhhab atau ma dhahabna atau ma nadhhabu. Ma-nya namanya ma nafi. Ma nafi. Ma yang artinya tidak. Karena ada nanti namanya nahi, yang artinya jangan. La itu bisa artinya tidak atau jangan. Tetapi di sini artinya adalah tidak, ya. Ma dhahabna, ma nadhhabu atau lam nadhhab. Kalau ada lam itu pasti setelahnya fi'il mudhari. Kenapa? Geser kah? Atau papan tulisnya kah digeser? Ya. Ada lagi? Jadi boleh tiga ya. Lam nadhhab, ma dhahabna atau ma nadhhabu. Boleh tiga. Intinya la artinya tidak, ma juga artinya tidak. Ma naqulu wakil, itu sama ma naqulu wakil. Ada lagi? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan ya. Tadi agak terlambat. Maaf. Jadi sampai di latihan yang keempat. Ada lagi pertanyaan? SD apabila turun? 15. Hari apa itu? Berarti Sabtu depan masih. Masih. Ayo. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.